Abu Sa'id Al-Khudri, nama lengkap beliau yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan. Bapaknya Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, beliau mati syahid di peperangan Uhud. Beliau mati syahid di peperangan Uhud. Dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sendiri, beliau tidak ikut perang Badar, tidak juga ikut perang Uhud karena umurnya masih muda. Masih sekitar umur 12, umur 13, belum baligh. Dan yang belum baligh tidak diizinkan untuk berperang. Dan beliau mengikuti perang Khandaq ketika tahun ke-5 Hijriah, perang Khandaq. Dan juga beliau mengikuti Bai'atur Ridwan, membaiat Rasulullah SAW, membaiat para sahabatnya di bawah pohon. Dan sudah sering saya singgung bahwa Bai'atur Ridwan itu terkenal karena di dalamnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Bai'atur Ridwan di dalam Al-Qur'an. Maka siapa saja dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ikut Bai'atur Ridwan maka terkenal karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mengikuti Bai'atur Ridwan. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kana ahadu fuqaha'i mujtahidin. Beliau adalah salah seorang dari ahli fikih, ahli ijtihad dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadis-hadis beliau banyak beliau dapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dari Umar bin Khattab dan sebagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu beberapa keistimewaan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi beliau adalah ulamanya para sahabat dan masih muda. Ulamanya para sahabat dan masih muda. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa isilah masa muda dengan menuntut ilmu agama. Karena di masa mudalah seseorang bisa menghafal, bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang berat jika dilakukan di waktu tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang hidup berkembang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada para jamaah yang masih berumur belasan, 20-an, 30-an, maka gunakanlah waktunya sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu agama dan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang muda-muda tersebutlah yang senantiasa diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ketika ada para pemuda datang kepada Rasulullah, kepada Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, "Marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Selamat datang wahai para pemuda, orang-orang yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kami menyambutnya. Menunjukkan bahwasanya milenial anak umur 15 tahun sampai umur sebelum 40 tahun itu umur milenial untuk senantiasa memperbanyak menuntut ilmu agama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika umur seseorang sudah mulai 40 tahun ke atas, maka dia kekuatannya secara fisik tidak seperti orang-orang yang milenial. Maka gunakan waktunya sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams." Gunakan sebaik-baiknya 5 perkara sebelum datang 5 perkara. yang paling pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Hadis riwayat Imam Hakim. Ini dan dari sekian banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kaum muhajirin yang masuk dalam agama Islam, kebanyakan yang masuk dalam agama Islam di awal-awal Nabi Muhammad SAW periode Mekah adalah para milenial. Anak-anak yang berumur 20-an, anak-anak yang berumur belasan, anak-anak yang berumur 30-an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Mereka masuk Islam ketika berumur 30-33. Ini menunjukkan bahwasanya waktu muda digunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu agama, menghafal yang banyak, beribadah yang banyak. Dan para ulama dan orang Arab mengatakan man syabba alaih syabba alaih. Barang siapa yang masa mudanya diisi di atas kebiasaan sesuatu yang baik, maka dia akan tua beruban dengan kebiasaan tersebut. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis dalam hadis ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya agak mundur. Maksudnya agak mundur di sini ada dua makna. Baik mundur safnya atau mundur waktunya. Sebagian para sahabat ada yang terlambat untuk sholat berjamaah. Dibuktikan ini di akhir hadis yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Di akhir hadis disebutkan la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhkhiruhumullah. Masih saja orang-orang mengakhirkan ataupun terlambat dari sholat berjamaah sampai Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan mereka. Di dalam riwayat yang lain hatta yu'akhkhiruhumullahu finnar. Sampai Allah mengakhirkan mereka di dalam neraka. Nah, ini salah satu penyebab Rasulullah SAW atau salah satu maksud dari agak mundur. Para sahabatnya agak mundur. Dan manusia mempunyai kepentingan bermacam-macam. Mempunyai keurusan macam-macam. Hatta di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum pun mereka mempunyai urusan yang macam-macam. Ya. Maka beliau bersabda, majulah kalian. Majulah kalian maksudnya safnya ataupun segerakan datang untuk sholat berjamaah. Ikutilah aku. Ini menunjukkan bahwasanya tugas makmum adalah mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti imam. Tugas makmum adalah mengikuti imam. Dan hendaknya orang yang setelah kalian bermakmum mengikuti kalian. Maksudnya adalah hendaknya orang yang setelah kalian bermakmum mengikuti kalian. Jadi saf yang kedua mengikuti saf yang pertama. Saf yang ketiga mengikuti saf yang kedua. Dan seterusnya. Dan Islam ini, saya sering mengungkap masalah ini. Islam ini ajarannya universal. Dahulu kita kaum muslimin tidak memiliki pengeras suara. Maka hukumnya bisa berlaku, hukum hadis ini bisa berlaku sampai akhir zaman. Ada pengeras suara, tidak ada pengeras suara atau tidak. Ini solusinya. Hendaknya orang yang setelah kalian bermakmum mengikuti kalian. Makmum setelah kalian mengikuti makmum sebelumnya. Begitu juga makmum setelahnya mengikuti makmum selanjutnya, sebelumnya. Dan terus seperti itu. Nah, ini hukum berlaku sampai akhir zaman. Ada mikrofon atau tidak ada mikrofon. Maka antum harus selalu memikirkan bahwa syariat Islam itu universal. Dia bukan hanya saat ini saja. Makanya mohon maaf, untuk hisab misalkan. Saya tidak sering menyinggung masalah ini. Akan tetapi ini contoh saja. Hisab itu tidak disyariatkan dalam Islam. Kenapa? Karena tidak universal hukumnya. Zaman dahulu tidak ada yang bisa menghitung. Tidak seperti zaman sekarang. Orang perkotaan bisa menghitung, tetapi orang pedesaan tidak bisa menghitung. Ini menunjukkan bahwasanya metode hisab bukan syariat Islam. Dia hanya sebatas pendukung untuk menentukan awal masuk bulan Ramadan. Tapi itu dijadikan sebagai patokan? Bukan. Karena tidak ada metode yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kecuali dia rahmatan lil alamin. Bisa digunakan untuk alam semesta. Karena Rasulullah SAW diutus untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, basyiran wa nadhiran. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kepada seluruh manusia yang di perkotaan, yang di pedesaan. Jadi seluruh Islam, seluruh syariat Islam itu bisa universal, digunakan di mana saja. Contoh yang lain juga menentukan buka puasa dengan tidak buka dengan apa? Maka asal hukumnya menentukan buka puasa adalah dengan terbenamnya matahari. Dan itu hukum yang universal. Hukum universal. Adapun tanggalan, jam, ini hanya sebatas membantu. Ya. Kalau seandainya di perkotaan mungkin karena banyak bangunan-bangunan, maka tidak terlihat matahari tenggelam. Ya, susah untuk melihat matahari tenggelam. Maka dia membantu. Tetapi asal hukumnya tetap pada terbenamnya matahari. Itu selalu antum ingat. Itu kaedah. Maka apabila ada syariat Islam yang tidak rahmatan lil alamin, tidak bisa digunakan untuk alam semesta, tidak bisa juga digunakan untuk seluruh strata manusia, maka ini berarti bukan dari syariat Islam. Ya. Nah, itu maksudnya orang yang setelah kalian bermakmum mengikuti kalian. Saf setelah saf pertama mengikuti saf kedua. Mengikuti saf pertama. Saf ketiga mengikuti saf kedua. Dan terus seterusnya. Dan ini berlaku sampai di luar masjid apabila safnya menyatu. Nah, nanti kita bicarakan bagaimana hukumnya apabila safnya terputus. Seperti misalkan beberapa tempat kadang-kadang masjidnya kecil tetapi jamaahnya banyak. Kemudian mereka sholat di rumah-rumah. Atau seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang penuh kadang-kadang terputus dengan beberapa bangunan-bangunan. Apa hukumnya itu? Kita akan bahas nanti. Taib, hadisnya riwayat Imam Muslim sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan dianjurkannya mendekat kepada imam. Mendekat kepada imam. Dan mendekat kepada imam maksudnya adalah di saf pertama. Maksudnya adalah di saf pertama. Nah, tetapi saya ingin mengingatkan di sini ada permasalahan yang berkaitan dengan akhlak dan adab. Kita dianjurkan untuk mendekat imam. Saf pertama, yang samping kanan mendekat kepada imam. Yang samping kiri mendekat kepada imam. Tetapi termasuk akhlak dan adab adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya orang-orang di belakangku, di belakang imam, adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Mempunyai ilmu pengetahuan. Makanya nasihat saya, kalau kita di masjid-masjid yang mungkin umum, ya, kadang-kadang dakwah salaf pengikutnya dituduh orang tidak tahu bahasa. Bahasa Banjarnya, tidak tahu bahasa. Kenapa? Karena kadang-kadang maunya di belakang imam. Padahal di belakang imam itu ada kadang-kadang orang-orang yang dituakan dan orang-orang yang menjadi sudah ditentukan oleh pengurus masjid. Maka pada saat itu kita harus beradab dan berakhlak. Ya, laksanakan syariat Rasulullah SAW yaitu di saf pertama, sebelah sana. Adapun persis di sekitar 5-6 orang di belakang imam, maka biarkan itu untuk orang-orang yang memang pantas untuk duduk di belakangnya. Karena kalau seandainya imamnya baca kul huwallahu ahad, mungkin kalau salah masih bisa membetulkan. Tapi kalau imamnya baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, maka ini susah. Jadi semangat untuk menerapkan sunnah harus dibarengi dengan adab dan akhlak. Ya, jadi hati-hati. Jadi sediakan untuk orang-orang yang memang sudah ditentukan oleh masjid, dan setiap masjid mempunyai orang yang ditentukan oleh mereka, baik itu makmum muadzinnya, baik itu pengganti imamnya, baik itu yang hafal banyak Al-Qur'annya. Maka yang selainnya tahu dirilah, ya, ataupun yang bukan, mungkin bukan jamaah tetap di masjid tersebut, tahu dirilah kalau seandainya seseorang ingin di sub pertama, apakah di samping sana, samping sini. Kadang-kadang dituduh dakwah salafnya, dituduh bahwa orangnya sombong-sombong, tidak tahu dibaca dan semisalnya. Maka jauhkan ahli itu. Ya, kita ingin mengerjakan sunnah Rasulullah SAW yang berbunyi taqaddamu, majulah kalian, fa'tamu bih, ikuti aku. Kita ingin mengerjakan itu, akan tetapi ada adab. Ya, mohon dimaklumi itu. Jadi para ikhwan yang dirahmati Allah, pelajaran di sini adalah yaitu dianjurkan untuk mendekat kepada imam. Dan mendekat kepada imam maksudnya adalah sab yang pertama. Kemudian ahibati hafizakumullah, di sana terdapat berbagai macam faedah seorang makmum yang dekat dengan imam. Seorang makmum yang dekat dengan imam. Faedah pertama yaitu bisa mengganti imam jika terjadi sesuatu pada imam. Bisa mengganti posisi imam jika terjadi sesuatu pada imam. Yang kedua, benar-benar sempurna mengikuti imam karena melihat imam langsung. Benar-benar sempurna mengikuti imam karena melihat imam langsung. Yang ketiga, jika imamnya ahli ilmu, maka dia bisa belajar ilmu sholat dari menjadi makmum di belakangnya. Jika imamnya ahli ilmu, maka dia bisa belajar ilmu sholat ketika menjadi makmum di belakangnya. Kemudian yang keempat, membenarkan imam apabila imam lupa atau keliru. Membenarkan imam apabila imam lupa atau keliru. Nah, ini beberapa faedah dekatnya seorang makmum dengan imam. Beberapa faedah dekatnya seorang makmum dengan imam. Baik. Pelajaran yang ketiga. Hadis ini menunjukkan bolehnya bersandar kepada makmum dalam mengikuti imam. Hadis ini menunjukkan bolehnya bersandar kepada makmum dalam mengikuti imam. Meskipun imam tidak terlihat atau tidak terdengar suaranya. Nah, lihat di sini. Ini pembicaraan yang kalau tidak ada mikrofon. Ya kan? Maka saya sering mengatakan, agama Islam itu universal dan juga abadiyah. Bahasa Arabnya ini disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullah, Syekh kita dari Madinah. Beliau menyebutkan di dalam kitab Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah. Beliau mengatakan tiga karakteristik syariat Islam. Yang pertama, kamaliyah, sempurna. Tidak perlu tambahan, pengurangan. Yang kedua, syumuliyah, universal. Bisa diamalkan oleh manusia jenis manapun, dimanapun. Yang ketiga, abadiyah. Abadi syariatnya sampai hari kiamat. Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Abadi, tidak berubah dia. Nah, lihat faedah yang ketiga tadi. Boleh bersandar dengan makmum dalam mengikuti imam. Apa maksudnya? Misalkan, ya, yang di luar sana. Atau pas lagi mati lampu, listrik mati, padam. Kemudian mikrofon tidak jalan. Maka yang di luar masjid mengikuti imam, makmum yang di depannya dalam mengikuti imam. Paham maksudnya? Nah, ini kan universal. Hukumnya universal. Misalkan kita sholat di lapangan, tidak ada pengeras suara. Maka bolehnya seorang makmum bersandar kepada makmum di depannya dalam perihal mengikuti imam. Meskipun tidak melihat imam secara langsung si makmum ini. Atau tidak mendengar suara imam secara langsung. Paham sampai sini? Kalau seandainya kita pahami masalah ini, maka nanti akan melebar kepada permasalahan apakah boleh mengikuti imam di rumah. Nah, ini inti masalahnya nih. Ini inti masalahnya. Apakah boleh mengikuti imam di rumah? Seperti misalkan, kejadian kemarin ketika Ustaz Syafiq datang. Sholatnya panjang, sampai ke rumah-rumah. Ya, itu Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan beliau ikhlas karena Allah SWT. Nah, itu sudah terkenal memang. Beliau pengagumnya banyak. Hafizahullah Ta'ala. Sampai ke rumah-rumah. Nah, bolehkah itu suara imam tidak terdengar? Anggap mikrofon mati. Boleh enggak orang sholat di dalam rumah? Maka di sana ada pembicaraan-pembicaraan khusus. Yang penting antum ambil dulu faedah dasarnya, ilmu dasarnya. Boleh seorang makmum bersandar perimamannya kepada makmum di depannya untuk mengikuti imam. Paham maksudnya? Baik. Baik itu melihat imam langsung ataupun mendengar suaranya ataupun tidak. Baik melihat imam langsung ataupun tidak. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini. Apa hukum? Nah, ini baru masuk dalam masalah. Apa hukum bermakmum di lantai dua dengan imam? Dan ingat, kita tidak membicarakan ada suara atau tidak. Ya. Apa hukum bermakmum di sebuah ruangan yang terputus dengan imam? Baik itu terputus dengan ruangan atau terputus dengan jalan. Misalkan nih, saya beri contoh. Kita mengadakan sholat Idul Fitri. Idul Fitrinya di tengah jalan. Sini. Semua jalan ditutup. Kemudian sholatnya sampai ke ujung sana. Kebelokan kiri itu. Ya. Terputus dia. Terhalang dengan jalan atau terhalang dengan rumah. Bolehkah? Maka khilaf di antara ulama. Dan ini terjadi di Mekah. Sholat di dalam hotel. Tapi melihat makmum dan suara sampai. Ya. Melihat makmum di bawah. Maka apa hukumnya? Atau ini termasuk di dalamnya juga adalah sholat tarawih di depannya televisi. Orang sholat di situ. Ya, bisa enggak terjadi? Bisa, mungkin terjadi permasalahan ini. Maka terjadi khilaf di antara ulama. Pendapat yang pertama. Antum tulis dulu masalahnya. Apa hukum berimaman yang dipisah dengan sebuah tempat? Dipisah dengan sebuah tempat. Maka kita ingin mendudukkan dulu masalahnya sebelum kita masuk kepada khilaf. Apabila safnya tersambung, maka sah sholatnya. Catat itu baik-baik. Apabila safnya tersambung, sah sholatnya. Bagaimana safnya tersambung? Kalau seandainya masjidnya lantai dua, bahkan masjidnya lantai dasar. Di Mina itu ada namanya Masjid Bin Bas. Itu base camp-nya para mahasiswa. Jadi mahasiswa itu base camp-nya di masjid, bukan di hotel-hotel. Ya, karena murah meriah. Haji murah meriah begitu. Base camp-nya di masjid. Lantai pertama seperti ini, masjid. Lantai kedua itu juga masjid. Lantai dasar itu juga masjid. Tapi makmum tidak bisa melihat sama sekali imam. Pergerakan makmum pun tidak bisa melihat. Karena benar-benar masuk ke bawah. Maka apa hukumnya? Maka kita dudukkan dulu masalahnya. Jika safnya tersambung, sah sholatnya. Jika safnya tersambung, sah sholatnya. Maksudnya saf tersambung adalah bisa tersambung secara badan, tersambung, dan bisa tadi makmum melihat makmum sebelumnya. Bisa makmum melihat makmum sebenarnya. Nah ini. Maka ini sah pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita azan dulu. Tadi kita sebutkan faedah boleh berimaman dengan bersandar dalam perimaman dengan makmum yang di depan untuk mengikuti imam. Ini sudah kita sebutkan. Kemudian juga kita sudah sebutkan bahwasanya boleh berimaman dengan makmum apabila safnya tersambung. Apabila safnya tersambung, maka boleh berimaman dan sah sholatnya. Ya, sah sholatnya. Baik itu masih di dalam masjid atau di luar masjid, selama safnya masih tersambung. Contoh misalkan, dinding ini selama masih tersambung, orang yang sholat di luar, tersambung itu safnya. Ya, begitu juga yang di luar masjid, tersambung safnya. Maka sah sholatnya. Nah, yang jadi masalah adalah apabila safnya terputus dengan sebuah bangunan atau terputus dengan sebuah jalan, maka khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Maka antum catat, apabila safnya terputus dengan sebuah bangunan atau sebuah jalan, maka bagaimana hukum sholatnya? Apabila safnya terputus dengan sebuah bangunan atau sebuah jalan, maka bagaimana hukum sholatnya? Pendapat yang pertama, yang khilaf di antara ulama, pendapat yang pertama, tidak sah sholatnya. Kecuali jika mendengar imam, suara imam, atau melihat imam, atau melihat sebagian makmum. Itu syaratnya. Ya, pendapat yang pertama, tidak sah kalau terputus dengan bangunan atau dengan jalan. Kecuali jika mendengar suara imam, berarti ini berlaku di mikrofon. Atau melihat imam, atau melihat sebagian makmum di depannya. Ya, melihat sebagian makmum di depannya. Pendapat yang kedua, sholatnya sah. Meskipun terputus dengan bangunan atau dengan jalan. Meskipun terputus dengan bangunan atau dengan jalan. Pendapat yang pertama ini adalah pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan ini adalah mazhab Hanafi dan Hambali. Mazhab Hanafi dan Hambali. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mazhab Syafi'i dan Maliki. Dan pendapatnya Imam As-Sa'di dan Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Jadi gimana Ustaz? Mana yang benar? Seorang berimaman dengan terputus. Maka wallahu alam, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang paling utama adalah apabila ingin sholatnya sah, maka harus tersambung safnya. Tersambung safnya. Atau minimal mendengar suaranya. Atau melihat sebagian makmum. Ya. Ini pendapat yang kita ambil. Yaitu apabila safnya terputus dengan sebuah bangunan, seperti yang saya ceritakan tadi, lantai pertama masjidnya, lantai dasar masjid keduanya, maka sholatnya kalau begitu bagaimana? Sah. Dengan catatan harus terdengar suara imam, atau melihat sebagian makmum, atau melihat imam. Paham ya pada ikhwah? Begitu juga orang yang sholatnya di lantai kedua, yang tidak melihat imam sama sekali. Begitu juga orang yang sholatnya di sebuah tempat, seperti misalkan masjid-masjid di Arab Saudi. Mereka menempatkan perempuannya di sebuah tempat tersendiri, benar-benar terpisah dengan makmum. Tempat masuknya beda antara laki-laki dan perempuan, benar-benar gedung tersendiri masjidnya. Maka wallahu alam, salatnya tetap sah. Salatnya tetap dengan catatan apa? Mendengar suara imam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda, hendaknya orang yang setelah kalian bermakmum mengikuti kalian. Hendaknya orang-orang yang setelah kalian bermakmum mengikuti kalian. Maksudnya, saf yang pertama adalah orang-orang yang ahli ilmu. Kemudian bisa dilanjutkan saf yang kedua, orang-orang yang baligh dan berakal. Nah, ini pengaturan saf di dalam sholat seperti itu. Saf yang pertama hendaknya orang-orang yang berilmu. Dan selanjutnya adalah orang-orang yang baligh dan berakal. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga adalah bahwa hadis ini memberikan pelajaran kapan makmum bangun untuk sholat berjamaah. Kapan makmum bangun untuk sholat berjamaah. Maka jawabannya adalah khilaf di antara ulama. Imam Abu Hanifah berpendapat bangun saat muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah. Imam Abu Hanifah berpendapat makmum bangun saat muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah. Dan ini pendapat para ulama tabi'i seperti misalkan Suaid ibn Ghaflah, kemudian Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. Pendapat yang kedua, mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa makmum bangun mendirikan sholat ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah. Ini pendapat yang kedua. Ketika muadzin yang iqamah mengucapkan qad qamatis shalah. Dan ini pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad. Pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah, makmum bangun setelah muadzin selesai iqamah. Setelah muadzin selesai iqamah. Nah, ini dua pendapat. Yang antum harus tahu pendapatnya kapan? Yang pertama yaitu ketika mengucapkan hayya 'alas shalah. Yang kedua pendapatnya mengucapkan ketika qad qamatis shalah. Pendapat yang ketiga mazhab Imam Syafi'i setelah selesai iqamah. Ada di sana pendapat yang keempat, yaitu pendapat yang diucapkan oleh Imam Malik dalam pendapat beliau yang lain, bahwa makmum bangun untuk mendirikan sholat berjamaah tidak ada batasan, bisa di awal iqamah, bisa di pertengahan iqamah, bisa di akhir iqamah. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Karena belum ada dalil dari Rasulullah SAW penentuannya kapan makmum bangun. Ya. Adapun ucapan hayya 'alas shalah itu hanya istihsan. Sesuatu yang dianggap baik. Oh, jangan-jangan ini pas waktu bangun karena ada panggilan. Ayo mendirikan sholat. Tapi belum ada dalil bahwasanya makmum bangun saat itu. Begitu juga qad qamatis shalah. Itu juga anggapan baik atau pikiran baik. Karena sudah ucapan telah didirikan sholat, maka akhirnya dianjurkan untuk bangun sholat. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat setelah seluruh iqamah selesai. Maka tiga pendapat ini belum ada dalil sahih yang membatasinya. Maka wallahu alam, kembali kepada bahwa setiap orang yang iqamah, mengucapkan iqamah, maka makmum bisa bangun. Baik di awalnya, di pertengahannya, di akhirnya. Paham ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian, ahibati hafizakumullah, ada hadis yang menyebutkan kapan makmum bangun. Hadis riwayat Imam Bukhari. Idza uqimatish shalah fala taqumu hatta tarawni. Jika didirikan salat, diiqamahkan salat, jangan kalian bangun sampai kalian melihat aku. Maka di sini saya nasihatkan kepada para jamaah, kita sekarang terpatok dengan waktu. Sudah satu menit lagi untuk sholat tahiyatul masjid atau qobliyah enggak cukup. Akhirnya berdiri. Padahal jangan bangun sampai melihat imam. Maka enggak usah berdiri, sholat aja. Tinggal 25 detik Ustaz, sholat aja. Ya, sholat. Kalau imamnya datang, qomat, berhenti sholat. Tapi jangan berdiri. Paham? Karena ini Rasulullah SAW bersabda, jika diiqomahkan sholat, jangan berdiri sampai kalian melihatku, melihat imam. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menunjukkan pelajaran bahwa semestinya iqomah dulu, baru setelah itu imam datang. Bukan sebaliknya. Imam datang, berdiri, baru iqamah. Paham? Nah, kita lanjutkan nanti setelah salat isya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Inna sallallahu sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tadi sudah kita sebutkan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan hadis 432, yaitu kapan makmum bangun ketika diiqamahkan sholat. Maka kita sebutkan tadi beberapa pendapat. Pendapatnya ada yang mengatakan ketika hayya 'alas shalah, ada yang mengatakan ketika qad qamatish shalah, ada yang mengatakan ketika sudah selesai iqamah. Maka kemudian ada yang mengatakan pendapat yang keempat, yaitu tidak ada waktu yang tertentu, dan kita mengambil pendapat ini karena belum ada dalil sahih yang menyebutkan bahwa seorang makmum bangun ketika diiqamahkan sholat pada waktu tertentu. Maka silahkan jika makmumnya ingin bangun pada pertengahan iqamah, awal iqamah, atau di akhir iqamah, atau setelah iqamah. Kemudian permasalahan kedua yang sudah kita sebutkan juga tadi, bahwa ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan kapan imam bangun, kapan makmum bangun ketika diiqamahkan sholat. Maka jawabannya, hadisnya yaitu berbunyi, idza uqimatish shalah fala taqumu hatta tarawni. Dalam riwayat yang lain, hatta tarawni qad kharajtu. Jika diiqamahkan sholat, maka janganlah kalian bangun sampai kalian melihat aku telah berdiri atau telah keluar. Di sini saya tadi menyinggung bahwa termasuk kekeliruan sebelum iqamah, maka sudah bangun duluan padahal imamnya belum terlihat. Kemudian di sini seakan terjadi pertentangan antara permasalahan sebelumnya. Bukankah permasalahan sebelumnya dibicarakan kapan makmum bangun? Yaitu ada yang mengatakan ketika hayya 'alas shalah, ada yang mengatakan qad qamatish shalah, ada yang mengatakan setelah iqamah selesai, ada yang mengatakan kapan saja. Tapi kok ada hadis tadi, jika diiqamahkan sholat, janganlah kalian bangun sampai kalian melihatku. Paham enggak pertentangannya? Seakan-akan ada pertentangan di situ. Ya. Di masalah yang pertama, bangun ketika hayya 'alas shalah atau qad qamatish shalah atau telah selesai imam. selesai iqamah atau kapan saja bangun ketika iqamah. Tapi di hadis yang kedua, janganlah kalian bangun sampai kalian melihat aku. Paham ini? Masalahnya paham? Baik. Maka jawabannya adalah hadis yang kedua, jika telah diiqamahkan sholat, maka makmum tidak boleh bangun sampai melihat imam sudah keluar. Itu kalau seandainya diiqamahkan sholat, makmumnya imamnya belum keluar. Paham ya? Ini misalkan imamnya masih di dalam, kemudian jam atau waktu sudah sampai iqamah dia. Si muadzin iqamah, imamnya belum. Maka makmum bagaimana? Duduk. Tapi kalau imamnya sudah ada di sini, kemudian iqamah, maka bagaimana? Boleh berdiri, nah, boleh melakukan yang tadi, pendapat-pendapat tadi, baik ketika hayalah sholat atau ketika qadqamatis sholat atau pendapat setelah sholat iqamah imam ataupun tidak ada waktu tertentu. Paham ini masalahnya? Ini para ikhwan yang dirahmati. Tapi kekeliruan tadi yang saya sebutkan, apabila kita terpatok dengan iqamah sekitar 25 detik lagi kemudian sudah pada berdiri, ada yang berdoa sambil berdiri, ini juga berdoa sambil berdiri saya permasalahkan. Belum ada contoh dari Rasulullah SAW menunggu iqamah berdoa sambil berdiri. Yang ada adalah seorang masuk masjid sholat tahiyatul masjid. Makanya saya katakan ajaran Islam itu universal. Jangan terpatok kepada ini, kepada jam. Ya kalau seandainya masuk masjid sholatlah. Kalau diiqamahkan maka berhentilah sholatnya. Paham ya para ikhwah? Ini kurang tepat, belum nyunnah. Kalau seandainya sebelum iqamah berdiri kemudian doa, nunggu iqamah karena tinggal 1 menit untuk sholat gak cukup. Ya, paham ini para ikhwah? Jadi ajaran Islam itu universal. Coba bayangkan antum kalau seandainya tidak ada zam, tidak ada jam. Apakah kita menunggu imam berdoa sambil berdiri? Kan tidak. Otomatis kita kan sholat. Paham ya? Maka sering saya ingatkan bahwasanya ini adalah Islam itu syariatnya universal. Tidak hanya terfokus pada waktu-waktu sekarang saja. Paham? Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada hadis yang ke-433. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته الحديث وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat bilik dari tikar. Beliau salat di situ. Para sahabat pun memperhatikan hal itu lalu mereka ikut salat bersama beliau. Hadis Rasul. Dalam hadis tersebut disebutkan salat yang paling utama adalah salat seseorang yang dikerjakan di rumahnya kecuali salat fardu muttafaq alaih. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Hibati hafizakumullah ta'ala, Zaid bin Thabit adalah salah seorang hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hibbu itu artinya orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nama lengkap beliau Zaid bin Thabit bin Dhahhak Al-Ansari radhiyallahu an. Dan beliau dilahirkan sekitar 12 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis ketika Nabi berhijrah umur beliau 12 tahun. Ketika Nabi wafat maka umur beliau 22 tahun. Masih muda juga. Dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu beliau adalah katabatul wahyi, penulis wahyu. Dan ini merupakan kebiasaan Rasulullah SAW menggunakan anak-anak muda dalam menyebarkan agama. Makanya perlu ditingkatkan lagi remaja masjid, karena memang itu yang disyariatkan dalam agama Islam. Remaja-remaja masjid ini, mereka anak-anak muda yang mungkin lulusan SMA, masih kuliah, ya, agar senantiasa benar-benar beraktivitas di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat tahun 45 Hijriah. Berarti kalau begitu umurnya berapa tahun? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau umur 22 tahun. Itu 11 Hijriah. Beliau wafat 45 Hijriah. 45 kurang 11 berapa? 34. 34 tambah 22 berapa? 56. Berarti umur beliau masih muda, 56 meninggal. Ya, 56 meninggal. Bukan masih muda, maksudnya masih 50-an. Ya. Ada cerita menarik. Saya waktu ketemu beberapa kawan, saya bilang, kawan saya bercerita, orang-orang yang gemuk itu akan sadar dari kegemukannya ketika dokter menyatakan Anda harus pakai ring di jantung Anda. Baru setelah itu dia memperhatikan masalah makan, masalah minum, dan semisalnya. Maka kata sahabat saya, Al-Ustadz Al-Fadhil Akhi Fillah, Abu Abdul Muhsin Dr. Fernanda Andir Jahfidhullah, bilang ke orang tersebut, kematian tidak berbau. Berapa banyak orang-orang yang kurus mati duluan sebelum yang gemuk. Kemudian beliau kadang-kadang bilang kepada saya, ikan paus saja gemuk bisa berenang, sehat. Ahibati hafizakumullah ta'ala, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau termasuk hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga termasuk dari katabatul wahyi, penulis wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Sirah Alamin Nubala menyebutkan al-Imam al-Kabir, ulama besar, Syekhul Muqri'in, ulama ahli qiraat Al-Qur'an, wal faradhiyyin, dan ahli ilmu waris, muftil Madinah. Beliau termasuk ahli fatwa di kota Madinah. Dan beliau termasuk dari orang yang disuruh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi gubernur PLT apabila, atau menjadi khalifah PLT apabila Umar bin Khattab pergi berhaji keluar dari kota Madinah. Maka termasuk yang menjadi penggantinya adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Maka sekali lagi saya katakan, gunakan masa muda, ya. Gunakan masa muda untuk menghafal, bukan untuk memurojaah Instagram dan Facebook. Ya, untuk menghafal, sayang waktunya. Ya, sayang waktunya terbuang percuma hanya murojaah Facebook dan Instagram. Tidak manfaat. Anda tahu tidak tahu apa yang di Facebook dan Instagram, tidak akan dikatakan pintar atau dikatakan bodoh. Tetapi ketika orang mempunyai hafalan, al-ilmu ma fis sudur, la ma fis sutur. Ilmu itu apa yang ada di dalam hati yang dihafal, bukan apa yang ditulis. Maka gunakan waktunya untuk menghafal sebaik-baiknya. Baik, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat bilik dari tikar. Bilik maksudnya seperti tenda, tapi terbuat dari tikar. Ya. Di sini ihtajara artinya adalah ittakhadha syai'an kal hujrah, menjadikan sesuatu seperti bilik kamar begitu. Bi khasafah. Khasafah adalah tikar. Tikar yang ditenun dari daun-daun kurma. Itu namanya khasafah. Beliau sholat di situ. Beliau sholat di dalam bilik tersebut. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian para sahabat pun memperhatikan hal itu. Lalu mereka ikut sholat bersama beliau. Ini menunjukkan sahabat Rasulullah SAW orang-orang yang sangat semangat untuk senantiasa mencontoh Rasulullah SAW. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim terdapat riwayat yang panjang. Saya bacakan sebagai penjelas dari hadis yang kita baca. Yaitu Zaid bin Thabit bercerita, ihtajara Rasul sallallahu alaihi wasallam hajiratan bi khasafah aw hasir. Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah bilik yang terbuat dari tenunan daun kurma. Daun pohon kurma. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya salat di situ. Fatatabba'a ilaihi rijal, lalu ada orang-orang yang mengikutinya dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waja'u yusalluna bi salatihi, dan orang-orang ikut salat bersama beliau. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat sangat gemar untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ja'u lailatan fa hadaru, lalu Nabi Muhammad, mereka pun akhirnya berkumpul pada suatu malam dalam jumlah yang banyak. Wa abta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah SAW tidak keluar menemui mereka untuk salat bersama-sama. Falam yakhruj ilaihim, lalu tidak keluar menemui mereka untuk salat bersama-sama. Farafa'u aswatahum, lalu para sahabat mengangkat suara mereka. Wa hasabul bab, dan kemudian mereka mengetuk pintu. Nah, ini kan enggak disebutkan dalam hadis ini. Hasabu, mengetuk pintu dengan cara melempari dengan batu-batuan. Mengetuk pintu Rasulullah SAW, dilempari batunya. Ayo keluar, sholat. Gitu ya. Karena mereka mengira bahwasanya Rasulullah SAW lupa. Lalu, thumma faqadu sawtahu laylatan, fadhannu annahu qad nam. Mereka mengira, dalam hadis riwayat Bukhari, mereka mengira Rasulullah SAW tertidur. Ya, maka sebagian mereka, faja'ada ba'dhum yatanahnah liyakhruja ilaih. Maka sebagian mereka ada yang berdehem-dehem. Maksudnya, ayo keluar wahai Rasulullah. Ayo keluar. Mungkin beliau sedang tidur. Maka, fakharaja ilaihi Rasulullah SAW mughdhiban. Atau mughdhaban. Dua-duanya boleh. Rasulullah SAW keluar dalam keadaan agak marah karena pintunya dilempari dengan batu. Kemudian banyak suara di luar. Maka beliau bersabda, "Mazala bikum sani'ukum hatta dhanantu annahu sayaktabu 'alaikum." Masih saja kalian berbuat seperti ini sampai aku mengira nanti diwajibkan atas kalian. Coba bayangkan kalau sholat terawih wajib, berat. Jadi itu termasuk kasih sayang Rasulullah SAW. Fa'alaikum bis-salati fi buyutikum. Hendaknya kalian sholat di rumah-rumah kalian. Fa'inna khairal salatil mar'i fi baiti illal maktubah. Sesungguhnya sebaik-baik sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Nah itu cerita lengkapnya begitu. Ya, cerita lengkapnya. Hadis tersebut begitu. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bolehnya membuat sebuah tempat di pojokan masjid untuk beribadah secara khusus dalamnya. Untuk beribadah secara khusus dalamnya. Dengan syarat tidak menyempitkan sab yang ada di masjid. Saya beri contoh misalkan di masjid ini seseorang mengambil tempat sebelah sana. Ya. Jangan sab pertama, kamar satu, kamar dua, kamar tiga, sab pertamanya habis tadi. Mungkin sebelah sana atau di luar. Ya, di sebelah. Yang jelas boleh mengambil sebuah tempat untuk dia beribadah di dalamnya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya boleh sholat sunnah malam secara berjamaah. Hadis ini boleh menunjukkan bahwa boleh sholat sunnah malam secara berjamaah. Dan ini adalah awal-awal sholat tarawih berjamaah. Ini ceritanya begini, awal-awal sholat tarawih berjamaah. Kemudian berkaitan dengan sholat tarawih berjamaah, mana yang lebih utama? Sholat tarawih di rumah atau sholat tarawih berjamaah di masjid? Karena sebagian ada yang berpendapat di rumah lebih utama. Ya. Maka jawabannya, ahibati ahibatakumullah, yang lebih utama sholat tarawih dikerjakan berjamaah di masjid berdasarkan satu, perbuatan Rasulullah SAW dalam hadis ini. Dua, kesepakatan para khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ini adalah permasalahan sholat sunnah malam berjamaah. Jadi boleh dilakukan di masjid. Nah, adapun sholat sunnah siang berjamaah, maka hukumnya boleh sesekali. Adapun sholat sunnah siang berjamaah, maka boleh sesekali. Terutama jika ada sebab. Tetapi tidak boleh dirutinkan. Karena belum ada dalil dirutinkan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, mereka belum menjadikan kebiasaan untuk berkumpul mengerjakan sholat sunnah siang. Ya. Sholat sunnah siang. Kecuali yang sudah disyariatkan. Seperti sholat istisqa, sholat gerhana matahari, dan semisalnya. Adapun sholat duha berjamaah, maka apa jawabannya? Boleh sesekali. Ya. Ini pernah jadi polemik di pesantren, salah satu pesantren yang saya bina juga, Mahat Bekah. Anak-anak di setiap hari, karena untuk mengajari sholat duha, maka diajarkan sholat duha berjamaah. Maka waktu itu saya nasihatkan, jangan dilakukan setiap hari karena nanti dianggap sunnah. Ya, karena nanti dianggap sunnah. Yang benar dilakukan adalah yaitu sesekali untuk mengajari mereka bahwa ada namanya sholat yang bernama sholat duha. Seperti itu. Makanya sangat penting sekali sebuah lembaga pendidikan harus ada ustadz di dalamnya. Saya nasihatkan itu. Ya, sangat penting sekali. Harus ada ustadz di dalamnya. Agar dia tahu. Agar dia bisa memberikan penjelasan, koreksian kalau seandainya ada beberapa keputusan dari pihak sekolah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalil yang menunjukkan bolehnya sholat sunnah siang berjamaah sesekali tidak dijadikan rutin adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yaitu hadis Ibban bin Malik radhiyallahu anhu, Beliau bercerita, lamma shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di rumahnya, di rumah sahabat Nabi yang bernama Itban bin Malik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aina tuhibbu an usalliya min baitik? Di mana engkau ingin aku salat di dalam rumahmu? Fa asyartu ila lahu ila al-makan alladhi ahabba uhibbu an usalliya fi. Maka aku menunjuk ke sebuah tempat yang aku suka untuk salat di dalamnya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berdiri. Fakabbarna wa saffafna wara'ah. Fakabbara wa saffafna wara'ah. Kemudian beliau bertakbir atau ihram dan kami pun salat di belakang beliau. Fasalla raka'ataini tsumma sallam. Wa sallamna hina sallam. Kemudian beliau salat 2 rakaat, berarti salat sunnah siang. Kemudian kami pun salam setelah beliau salam. Nah, ini Imam Bukhari menyebutkan pada hadis ini, beliau mengatakan babun salatun nawafili jamaah. Bab bolehnya salat sunnah secara berjamaah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh salat sunnah siang hari berjamaah sesekali, tidak dijadikan sebagai rutin. Begitu juga dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi jiddatihi Mulaikah binti Malik. Yang artinya dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami Anas bin Malik dan neneknya yaitu Mulaikah. Bagus nama anak perempuan namanya Mulaikah. Mulaikah. Ya. Binti Malik, dan juga ada seorang anak yatim yang sholat di dalamnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Intinya boleh sholat sunnah berjamaah siang dilakukan sesekali. Wallahu a'lam. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa sah niat imam di tengah-tengah, saya ulangi, sah niat menjadi imam di tengah-tengah sholat. Apa dalilnya? Sah niat menjadi imam di tengah-tengah sholat. Paham gak maksudnya? Ada orang sholat sendirian, lalu datang orang lain yang menjadikan orang yang sholat sendirian menjadi imam. Itu maksudnya. Sah niat menjadi imam di tengah-tengah sholat. Paham ini para ikhwah? Apa dalilnya? Hadis yang tadi. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW sholat di dalam kamar. Dalam biliknya. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengikuti mereka. Tanpa harus memberitahukan, tanpa harus janjian. Paham ini para ikhwah? Wallahu a'lam. Kemudian juga sah niat imam berbeda dengan makmum. Imamnya sholat maghrib, makmumnya sholat isya, sah. Atau terbalik, imamnya sholat isya, makmumnya sholat maghrib, sah. Mungkin gak? Mungkin. Waktu kapan? Safar. Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, sah tidak? Bisa gak terjadi? Bisa. Makmumnya, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, bisa gak terjadi? Bisa. Sah semuanya ini. Ya, sah. Saya kemarin di bandara, maghrib, saya sampai maghrib. Kemudian ada orang yang mau imam. Kami sholat jamak. Ayo aja pengen berjamak, lu numpat juga pokoknya. Padahal saya tidak ikut jamak. Yang penting saya ikut jamaahnya. Beliau sholat maghrib, saya juga sholat maghrib. Maksudnya nanti setelah sholat maghrib, beliau sholat isya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang menyulitkan sebagian kaum muslimin. Dan itu tidak rasional. Dalam artian, misalkan ada imam. Kemudian ada makmum satu orang atau dua orang. Ada yang baru datang. Bagaimana dia mengetahui ini sholat apa? Masa mau bertanya dulu, sholat apa pian? Ya kan? Ikut aja langsung. Jadi tidak mengapa beda niat antara imam dengan makmum. Wallahu a'lam. Kemudian ahibbati hafizakumullahu taala, termasuk di dalamnya juga adalah hadis ini menunjukkan tentang keutamaan sholat sunnah di rumah. Karena lebih khusyuk, lebih rahasia, lebih ikhlas. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat, bolehnya sholat imam berjamaah. Apa? Sholat sunnah di, lebih baik di rumah. Nah, tadi saya ingin melanjutkan tentang beda niat antara imam dengan makmum tidak mengapa. Pernah dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW melihat seseorang sholat sendirian di masjid. Sholat sendirian di masjid. Maka kata Rasulullah SAW, ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fa yusalli ma'ah. Adakah seseorang di antara kalian sholat bersama orang tersebut, yang ingin bersedekah dengan orang tersebut, sholat bersamanya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya sangat-sangat dianjurkan untuk berjamaah. Meskipun jamaah kedua, meskipun sedang safar, maka usahakan terus berjamaah. Meskipun Anda di mana saja, di mall kah, di manakah, ya. Nah, terutama nih, perhatikan, ya, bulan puasa, hati-hati acara-acara bukber. Ini penghapus pahala puasa. Terkadang bukber ini penghapus pahala puasa. Kenapa? Karena saya perhatikan sholat sebagiannya itu sangat terlambat. 15 menit lagi sebelum azan isya baru sholat maghrib. 10 menit lagi baru azan isya baru sholat maghrib. Betul apa betul? Hati-hati itu. Tidak manfaat puasanya. Dikhawatirkan cuma dapat lapar dan haus. Ya. Ini harus diperhatikan para ikhwan dirahmati Allah SWT. Taib, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Dan ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk pelajaran Bulughul Maram. Di bulan Ramadan tidak ada pelajaran Bulughul Maram, adanya nanti di bulan Dzulqa'dah. Syawal libur. Ya, saya ada kegiatan, ada daurah bersama Syekh. Sudah kebiasaan setiap bulan, setiap tahun Syawal libur. Kemudian jadi Bulughul Maram ini terakhir, kita akan bertemu kembali nanti di bulan Juli kalau tidak salah. Ya, Mei libur, Juni libur, ya. Ketujuh lopin libur. Ada yang SMS ulun kalau pas lagi libur, Ustadz, kapan ada kajian lagi? Hati ini hampa. Lakian tuh lakian. Kemarin kajian di Balikpapan. Kemudian ada orang, Ustadz, mungkin melalui majelis ini Ustadz umumkan, saya adalah seorang janda fulan, 2 tahun sudah meninggal, sudah bercerai dengan suami. Kemudian ini nomor saya. Silahkan umumkan kepada siapa lelaki yang mau. Alhamdulillah saat itu juga ada yang mau. Dan mudah-mudahan jadi. Itu salah satu cara mungkin ya. Mencari jodoh. Tapi kalau keseringan seperti itu di majelis ilmu, saya tidak mau baca nanti. Kasus pertama saya, apakah sholat saya diterima ketika saya dalam kondisi tiba-tiba pusing, badan tiba-tiba panas dingin, dan rasa ingin mual, tetapi saya tahan karena kondisi masjid tiba-tiba lampunya mati atau listrik mati. Maka jawabannya, selama dia menahan tidak mengapa, sholatnya sah. Adapun diterima atau tidak terima itu urusan siapa? Allah. Yang kita bicarakan kalau membicarakan hukum fikih itu sah atau tidak sah, halal atau haram. Adapun diterima atau tidak terima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kasus kedua, apakah saya harus membatalkan sholat tahiyatul masjid saya atau sholat sunnah setelah wudu karena saya lupa melewatkan waktu berbuka puasa? Jadi sebelum berbuka saya sholat dulu, tapi tiba-tiba saya sadar saya belum berbuka. Apakah saya harus meneruskan sholat atau membatalkannya? Maka jawabannya berkelahi benarnya dari belakang. Taib. Maka jawabannya adalah, kalau seandainya sudah masuk sholat, maka sholatlah. Sholat tahiyatul masjid, kalau sudah takbiratul ihram, ya, lupa berbuka. Tapi heran juga pertanyaan, kok bisa lupa berbuka? Ya. Tapi mungkin bisa terjadi. Ya. Tapi yang paling nyunnah adalah ketika azan dikumandangkan, berbukalah dan bersegeralah sholat. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh Urwah bin Az-Zubair, keponakan beliau. Urwah ini keponakan keponakan Aisyah. Mana ada dua orang sahabat Rasulullah SAW, yang satu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sholat, yang satu menyegerakan berbuka dan menyegerakan sholat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Aina alladhi yu'ajjilul fitra wa yu'ajjilus shalah?" Siapa yang menyegerakan berbuka dan menyegerakan salat? Maka dijawab, dia adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, "Hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat, menyegerakan salat dan menyegerakan berbuka. Maka semestinya ketika azan berbuka dulu, baru setelah itu menyegerakan sholat maghrib. Saya sering sholat di musala kampus di mana tidak ada imam tetap. Sering saya dapati mahasiswa lain iqamah lebih dulu padahal imam belum ada dan belum ditentukan. Apakah ini diperbolehkan? Bagaimana yang lebih tepat? Boleh saja. Tapi selama di masjid tersebut tidak ada imam tetap. Biasanya kalau imam di masjid ada imam tetap, di masjid kampus ada imam tetapnya. Boleh saja makmum salah seorang berdiri kalau sudah waktu iqamah, kemudian juga antara azan dan iqamah diberikan ruang, kemudian mungkin sudah terlalu lama, maka makmum berdiri untuk iqamah. Boleh. Tapi jangan berdiri makmumnya kecuali ada imam. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Tetapi selama ada imam ratib, imam tetap, maka tidak boleh iqamah kecuali dengan izin siapa? Imam tetap. Wallahu a'lam. Apakah sah sholat seorang perempuan jika saat sujud telapak tangannya tertutup khimar? Dan mengenai hadis larangan mengikat rambut pada saat sholat, apakah ini berlaku umum untuk perempuan juga? Maka jawabannya adalah, apabila seorang perempuan sujud, kemudian tangannya mengenai jilbabnya, maka tidak mengapa. Ya, yang tidak diperbolehkan adalah apabila seorang perempuan sholat, kemudian kan biasanya abayanya itu lebar, kemudian dia masukkan tangannya ke dalam abaya, kemudian dia sholat di dalam abaya. Nah, ini tidak benar. Yang benar adalah dia keluarkan tangannya, kemudian ketika dia sholat ternyata pas sujud tangannya tertutup dengan jilbabnya yang lebar, tidak mengapa. Allahu a'lam. Adapun Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zham." Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Hadis Abdullah bin Abbas. 1, dahi dan hidung. 3, 2 dan 3. Lutut, 4 dan 5. Jari jemari kaki, 6 dan 7. itu semua tidak mesti harus terbuka dan tidak mesti harus terkena tanah dalam keadaan terbuka. Yang penting menyentuh tanah atau lantai. Ya, dahi dan hidung terkena lantai. Oke. Kemudian tangan terkena lantai. Kalaupun tertutup dengan jilbab tidak mengapa. Lutut, ya, maka tidak mesti harus terbuka. Karena sebagian ada orang yang kalau sholat dia harus begini, melebarkan dahinya. Kemudian tidak mau dia begini, ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti tertutup dahinya. Ini tidak benar. Yang penting bahwa sujudnya di atas 7 anggota. Baik itu terkena lantai langsung ataupun tidak terkena. Paham ya? Termasuk di dalamnya tangan tadi. Tangan yang tidak mengenai lantai langsung tetapi terkena jilbab tidak mengapa. Yang penting tangannya jangan dimasukkan ke dalam bajunya. Yang mana dia sholat di dalam baju. Ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengenai ikat rambut, wallahu alam, ada hadis yang berbunyi la naktifu sya'ran wala thauban. Kita tidak melipat baju saat sholat, saat di luar sholat tidak mengapa. Ya, saat sholat dan juga tidak mengikat rambut. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan juga, wallahu alam. Jika kita sholat ba'diyah, kemudian ada yang menepuk pundak kita untuk ikut sholat berjamaah atau sholat wajib, apa hukumnya Ustaz? Apakah jika kita, apakah kita yang jadi imam harus mengeraskan bacaan? Maka jawabannya, iya. Kalau seandainya dijadikan imam, maka dikeraskan bacaannya. Ya, dikeraskan bacaannya jika memang sholat itu adalah sholat yang jahar pada waktu itu. Seperti misalkan kita ba'diyah isya. Ternyata ada orang yang terlambat, kemudian menjadikan kita sebagai makmum. Maka pada saat itu sholatlah dengan jahriyah. Kalau itu rakaat pertama, rakaat kedua. Agar orang tersebut tahu bahwasanya dia sudah berimaman dengan si fulan yang ada di depan. Dan itu boleh saja. Bagaimana hukum sholat berjamaah yang terputus oleh tiang masjid sedangkan ada hadis yang melarang hal tersebut? Maka jawabannya adalah iya, sholat berjamaah yang di antara tiang maka sholatnya diharamkan. Maksudnya sholatnya diharamkan, sholatnya di antara tiang tersebut diharamkan. Baik. Lalu hukum sholatnya bagaimana? Hukum sholatnya tetap sah. Karena dia tetap berjamaah dengan si imam tersebut. Cuma dia melakukan perbuatan yang menyimpang. Baik. Kapan boleh antara dua tiang diisi? Kalau penuh. Kalau penuh maka boleh. Kenapa sholat di antara dia dua tiang terlarang? Karena mengganggu untuk orang lewat. Biasanya di antara dua tiang itu digunakan untuk lewat orang, nah, apa namanya, keluar masuk masjid. Maka dilaranglah di situ sholat di antara dua tiang. Tetapi ketika penuh, maka pada saat itu lebih baik dia juga tidak mengapa seseorang mengisi di antara dua tiang tersebut. Allahu a'lam. Jadi permasalahannya bukan karena sabnya terputus, bukan. Tetapi permasalahannya adalah karena dua tiang itu untuk orang lewat jalan sehingga mengganggu. Bagaimana hukum imam yang berdiri dari sujud lalu tangannya bersedekap baru imam mengucapkan takbir? Jadi imam berdiri dari sujud, ya, sujud, kemudian baru begini, baru takbir Allahu Akbar. Ya. Maka bagaimana hukumnya ini? Maka jawabannya tidak mengapa. Takbir itu bisa dilakukan bersamaan. Saya ulangi, yang paling utama yang dilakukan oleh orang yang sholat, baik sholat sendirian ataupun imam, adalah bertakbir di antara dua gerakan. Saya beri contoh, orang sujud kemudian ingin bangun, maka dia mengucapkan Allahu Akbar. Jadi dari mulai dia bangun sampai berdiri itu Allahu Akbar. Nah, kalau seandainya ada sebagian orang berdiri dulu, kemudian baru setika berdiri tegak, sujud, kemudian bangun tegak, baru takbir, maka ini kurang tepat. Kenapa? Karena takbir adalah bacaan perpindahan, bukan bacaan setelah berpindah. Paham ini para ikhwan? Takbir bacaan perpindahan, bukan bacaan setelah berpindah. Ketika imam berdiri dari ruku, lalu saat sujud, imam mengakhirkan takbirnya. Di saat imam sudah sujud sempurna, baru imam mengucapkan takbir. Ini juga keliru. Ya, karena takbir adalah bacaan perpindahan. Contoh misalkan, imamnya mau ruku, maka Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Bukan ruku dulu, bukan. Tetapi di antara i'tidal dengan ruku, itulah waktu bertakbir. Paham ini pada ikhwah? Allahu Akbar. Apakah ada hadis yang menyebutkan keutamaan saf makmum yang di sebelah kanan imam? Ya, ada hadis dihasankan oleh sebagian ulama. Innallaha yusalluna ala mayaminis saf. Sesungguhnya Allah bersolawat atas saf-saf yang kanan. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa jika ingin mengisi saf, dahulukan yang kanan. Baru nanti yang kiri, kanan, kiri, terus seperti itu. Dan perlu diperhatikan, awalan saf bukan di sebelah kanan, tetapi di tengah. Jadi kalau ada makmum baru, di saf baru, maka yang dia utamakan mana? Hah? Tengah dulu. Yang dia mulai safnya di tengah dulu. Ya. Bukan mengisi di sebelah kanan, bukan. Nah ini juga masalah universal. Ya, coba kalau seandainya masjidnya panjang lebar. Masjid Imam Syafi'i masih mending. Kalau seandainya dia ingin mengisi saf kanan dulu masih ada di situ. Coba masjidnya seperti masjid raya. Ujung sebelah sana, kanan. Paham ini para ikhwah? Nah, itu yang namanya memahami agama Islam secara universal. Bukan hanya parsial dalam sebuah keadaan. Karena hukum Islam itu bisa dilakukan dalam keadaan umum. Allahu a'lam. Bolehkah kita berimam dengan imam yang bacaan takbirnya terkadang Allahu Akbar atau Allahu Akbar atau Allah Akbar? Apakah termasuk kufur kalimat-kalimat tersebut? Maka jawabannya tidak termasuk ke dalam kekufuran, cuma dinasehati imamnya. Ya, dinasehati imamnya. Allahu Akbar yang benar. Bukan Allahu Akbar atau bukan Allahu Akbar atau bukan Allahu Akbar. Salah semuanya, tetapi tidak sampai kepada derajat kekufuran. Tapi dinasihati sehingga dia berubah. Tadi saya sudah sholat isya di masjid lain. Terus pas saya ke mis, ternyata masih sholat isya. Jadi saya menunggu ai di luar. Harusnya saya tadi ikut saja sholat. Niatnya apa? Maka jawabannya kita sudah bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Apabila orang sudah sholat di luar, kemudian datang ke sebuah masjid, masjid apapun ya, bukan cuma masjid Imam Syafi'i, masjid apapun, kemudian di masjid tersebut baru dilaksanakan sholat berjamaah, maka dia sholat bersama jamaah tersebut. Apa niatnya? Sholat sunnah. Sholat sunnah tapi seperti sholat isya, Ustaz. Iya, niatnya sholat sunnah. Ya, wallahu a'lam. Lalu bagaimana? Ya, karena sudah terjadi, sudah tidak mengapa. Ya, tapi nanti di lain hari adabnya apabila seorang sudah sholat di luar masjid, kemudian dia mendapati di masjid tersebut sedang dilaksanakan sholat berjamaah, maka dia ikut. Mana yang lebih afdal jika seorang wanita yang sedang umrah selalu melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, atau sholat di hotel? Asal hukumnya hadisnya tetap sama. Rasulullah SAW bersabda, وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ. Rumah-rumah para perempuan lebih baik daripada masjid-masjid mereka. Asal hukumnya sama. Sholat di hotel lebih utama. Cuma kita kan jauh dari Indonesia. Kemudian di hadapan kita ada sholat, ada Masjidil Haram. Yang satu sholatnya senilai dengan 100 ribu sholat. Kemudian di dalam depan masjid kita ada Masjid Nabawi yang satu sholatnya senilai dengan 1000 sholat. Maka gunakan waktunya. Itu satu. Yang kedua, tidak mengapa perempuan sholat berjamaah di masjid. Tidak ada larangan. Yang kita bicarakan adalah mana yang lebih utama. Maka kalau ditanya yang lebih utama, tetap sholat di rumah lebih utama. Baik itu bagi si peziarah di kota Madinah, ataupun yang berumrah di Masjidil Haram, ataupun yang penduduk kota Mekah atau kota Madinah. Sholat perempuan di rumah-rumah mereka lebih utama. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang perempuan yang mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbus sholat ma'ak. Wahai Rasulullah, aku sungguh suka sholat menjadi makmum di belakangmu. Apa kata Rasulullah SAW? Sholatuki fi darik khairun laki min sholatiki fi baitik. Sholatmu di dalam kamarmu lebih utama dibandingkan sholatmu di tengah rumahmu. Wa sholatuki fi baitik khairun laki min sholatiki fi masjid qaumik. Sholatmu di tengah rumahmu lebih utama dibandingkan sholatmu di masjid kampungmu. Wa sholatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min sholatiki fi masjidi. Dan sholatmu di rumah, di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku, Masjid Nabawi. Hukumnya sama. Ya. Tetap lebih utama bagi perempuan sholatnya di rumah. Wallahu a'lam. Jika sudah lewat waktu sholat dan akan melakukan sholat zuhur, apakah sholat qabliyah dahulu atau sholat zuhur? Bagaimana urutannya? Maka jawabannya iya. Meskipun dia sudah lewat waktunya, jamaahnya sudah lewat, maka dia melaksanakan qabliyah dulu, baru setelah itu sholat zuhur. Baru setelah sholat zuhur, dia melaksanakan ba'diyah. Begitu juga sholat 2 rakaat sebelum subuh juga seperti itu. Bolehkah kita bermakmum di belakang imam yang akidahnya menyimpang? Apa dulu penyimpangannya? Kalau menyimpang akidah yang menyebabkan kekufuran, maka haram sholat di belakangnya. Kalau menyimpang akidah yang menyebabkan kesyirikan, maka haram sholat di belakangnya. Kenapa? Karena orang kafir tidak sah sholatnya. Berimaman di belakangnya pun tidak sah sholatnya. Orang musyrik tidak sah sholatnya. Berimaman di belakangnya pun tidak sah sholatnya. Jadi tergantung penyimpangan akidah apa yang dia lakukan. Wallahu a'lam, ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di dalam kajian Bulughul Maram setelah libur nanti insyaallah taala. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk bulan Ramadan malam kajian subuh tetap ya, kajian subuh seperti kajian tafsir, kajian fikih, doa dan zikir di dalam bulan Ramadan tetap Selasa pagi, Selasa subuh, Rabu subuh tetap. Adapun malam, saya tidak menerima jadwal sama sekali untuk bulan Ramadan. Baik di Masjid Imam Syafi'i, di Masjid Utsman bin Affan, di mana saja. Tidak menerima jadwal malam. Saya ingin ustadz-ustadz yang lain, terutama yang datang-datang dari kota Madinah, ustadz-ustadz yang masih hangat-hangat ilmunya. Kemudian juga mahasiswa-mahasiswa Madinah yang baru liburan, ini kan baru mau pada pulang. Biar mereka latihan. Kalau pian kan sudah melihat ulun sudah munyak. Jadi sebulanan ini biar mereka yang mengisi meja ini. Ya, untuk malam kajian setelah tarawih. Biasanya setelah tarawih ya di sini ya. Setelah tarawih. Maka itu pengumuman. Jadi Meskipun panitia dakwah di masjid Imam Syafi'i mengatakan, Ustaz, semalaman aja, kada ada pokoknya. Semalaman pas malam, malam ke-21 biar menggugah hati, kada ada. Pokoknya kajian Ramadan cuma subuh saja. Subuh Selasa, subuh Rabu insyaallah taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.